Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sekarang kita akan membahas matan wa yarfa'u yadaihi ila hadwi mankibaihi au ila shahnati udhunaihi fi arba'ati mawadi'a, mengangkat kedua telapak tangan setinggi sejajar kedua bahu atau sejajar setinggi syahnah udhunai cuping telinga. Nah, di empat tempat, yang pertama inda takbiratul ihram, saat melakukan takbiratul ihram. Nah, kita fokus dulu yang tempat yang pertama. Kita selesaikan kemudian membahas tiga tempat yang lainnya. Karena ini yang sedang kita bahas sekarang itu sifat takbiratul ihram, terkait dengan takbiratul ihram. Syariat mengangkat kedua telapak tangan apabila bertakbir, takbiratul ihram. Nah, disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan ketika bertakbir, takbiratul ihram. Sunnahkan mengangkat kedua telapak tangan ketika bertakbir, ketika melakukan takbiratul ihram. Ibnu al-Mundhir telah menukil ijma'. Ibnu al-Mundhir telah menukil ijma' dalam kitab al-Ijma'. Nah, Ibnu al-Mundhir punya beberapa kitab al-Ijma'. Yang sebelumnya yang pernah kita lewati itu Al-Awsat. Nah, Al-Ijma' dalam kitab Al-Ijma' Ibn Mundhir mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibn Mundhir menukil Ijma' bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua telapak tangannya apabila bertakbir memulai salatnya. Pada kitab Al-Ijma' nomor 59, ulama ijma' bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua telapak tangannya apabila bertakbir memulai sholatnya. Jadi untuk permasalahan mengangkat kedua telapak tangan apabila melakukan takbiratul ihram, ini tidak ada khilaf. Ini ijma'. Hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab sunnah menurut jumhur ulama. Karena puncak dalil yang datang hanya berupa amalan Rasulullah SAW tanpa diperintahkan olehnya. Jadi tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan ini. Tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk mengangkat kedua telapak tangan apabila bertakbir takbiratul ihram. Tidak ada perintah, sehingga tidak bisa kita mengatakan wajib. Dalil yang ada adalah hadis-hadis yang meriwayatkan amalan, perbuatan amalan Rasulullah SAW mengangkat kedua telapak tangannya apabila bertakbir memulai sholatnya. Dan ini secara kaidah usul fiqh hanya menunjukkan sunnah mustahab, dan ini mazhab jumhur. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan hukumnya wajib jika tidak dilakukan berarti berdosa, ya, apalagi pendapat yang mengatakan sholat batal jika tidak mengangkat kedua telapak tangan, pendapat itu lemah, jelas lemah, lemah dari segi dalil. Nah, lemah dari segi dalil dan lemah dari segi jumlah ulama yang berpendapat dengannya, menyisi jumhur. Dari segi dalil, hadis-hadis yang datang hanya amalan Nabi. Sebab secara kaidah usul fiqh, amalan hanya menunjukkan mustahab. Tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk kemudian dikatakan wajib, apalagi dikatakan jika tidak dilakukan batal sholat. Nah, ini jelas lemah. Baik. Jika ini sudah jelas, masalah mengangkat kedua telapak tangan apabila bertakbir takbiratul ihram, pembahasannya meliputi tiga perkara, tiga pembahasan. Nah, pembahasannya meliputi tiga pembahasan. Kita akan pelajari tiga pembahasan tersebut. Yang pertama, sifat telapak tangan dan jari jemari ketika diangkat. Sifat kedua, telapak tangan dan jari jemari ketika diangkat. Bagaimana sifatnya? Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Yang rajih, kedua telapak tangan terbentang menghadap ke arah kiblat dengan jari jemari rapat, tidak direnggangkan, ya, tanpa direnggangkan. Saya ulangi, kedua telapak tangan terbentang menghadap ke arah kiblat dengan jari jemari rapat tanpa direnggangkan. Jadi bagaimana? Begini. Kedua telapak tangan terbentang ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat seperti ini dengan jari jemari rapat, ya, rapat. Tanpa direnggangkan. Yang direnggangkan begini. Yang dibuka. Direnggangkan namanya. Rapat. Nah, ya, ini posisi normal. Posisi normal, rapat. Nah, dirapatkan, jangan direnggangkan. Baik, ini pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Pendapat Ahmad dan jumhur ulama yang dirujukkan Al-Albani, Al-Uthaymin dan Al-Wadi'i, Mufid Al-Wadi'i. Ini pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Diwajibkan oleh Al-Albani, Al-Uthaymin dan Al-Wadi'i. Ana sering mengamati Syekh Mukbir rahimahullah apabila beliau salat. Nah, jelas sekali tangan beliau terbentang menghadap ke kiblat, rapat ketika beliau salat sunnah. Nah, dalil masalah ini, dalilnya, dalil pendapat ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Dinilai sahih oleh kedua imam ahli hadis ini. Naam. Lafaz hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalati rafa'a yadayhi maddan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk dalam salatnya, yakni memulai salat, idza dakhala fi shalah, apabila masuk dalam salat dan memulai salat, rafa'a yadayhi maddan, beliau mengangkat yadayhi, kedua telapak tangannya, maddan dengan terbentang, ya, secara terbentang dengan jari jemari rapat. Itu makna maddan, terbentang dengan jari jemari rapat. Ada riwayat lain dari hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, riwayat lain dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ada riwayat lain dari hadis tadi Abu Hurairah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Lafaznya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila bertakbir, lis-salati, untuk masuk dalam salatnya, nashara asabi'ahu, artinya nashara, membentangkan asabi'ahu, jari jemarinya. Nashara artinya membentangkan, ya, jari jemari kedua telapak tangannya, yakni tidak menggenggamnya. tidak menggenggamnya. Jadi bukan begini. Sebagian orang kalau sholat, kenapa mungkin? Apa karena malas? Atau asal-asalan? Nasyarah, ini disebar, dibuka, dibentangkan. Nasyarah, asodi'ahu. Semak ada yang hadis tadi. Nasyarah yang tadi, anak, selalu mengamati Syekh Mukbil, sholat, jelas sekali pada sholat. Jelas sekali dulu. Dan ini diperjelas, dipasang gitu, bukan buru-buru gitu. Ya. Nah, disentak gitu. Beliau dipasang ini. Baru. Gitu pula jika bangkit dari, jika anda ruko, dipasang dengan baik. Baru ruko. Ketika berdiri, tidak pasang. Nah, saya sudah mengamati itu. Baik. Ya, ini sunnah. Nah, diamalkan dengan baik. Baik, ini hadis tadi. Riwayat ini difonis. Kenapa riwayat ini anda terangkan? Karena akan kalian dengar nanti. Ya. Riwayat ini diperselisihkan maknanya. Namun makna yang benar yang kalian dengar tadi. Riwayat ini difonis keliru oleh At-Tirmidzi. Riwayat ini difonis keliru oleh At-Tirmidzi dan Abu Hatim Ar-Razi. Jadi riwayat ini ganjil, ya. Baik. Tandanya riwayat ini benar, maknanya seperti yang kalian dengar tadi terjemahannya. Nasyara asabi'ahu, nasyara menyebarkan, membentangkan, yang dibuka telapak tangan jari jemarinya. Asabi'ahu dibentangkan, disebar, dibentangkan jari jemarinya. Jadi bukan digenggam begini, tapi dibentangkan. Itu makna nasyara asabi'ahu. Nah, oleh karena itu Al-Hakim dan Al-Albani menilai hadis ini sahih. Yani ada perbedaan pendapat juga di antara ahli hadis. Al-Albani dan mengikuti Al-Hakim menilai hadis ini sahih dan menjadikannya sebagai penafsir yang menerangkan makna riwayat yang pertama maddan. Jadi Al-Hakim dan Al-Albani menganggap riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya tadi. Sehingga ini tidak bisa dikatakan keliru riwayat. Tetapi ini memperjelas makna riwayat tadi. Maddan pada riwayat tadi itu tidak ada khilaf shalah. Apa tadi riwayatnya? Rafa'a yadayhi maddan, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya mad, membentangkan. Diperjelas dengan riwayat tadi, nasyara asabi'ahu, yakni dibentangkan dari jemarinya. Nah. Baik. Ala kulli hal. At-Tirmidzi dan Abu Hatim Ar-Razi menganggap ini riwayat yang ganjil. Dan ini tidak sembarangan. At-Tirmidzi dan Abu Hatim Ar-Razi ahli ilan, ahli penyakit hadis. Ala kulli hal, seandainya riwayat ini benar, seperti kata Al-Hakim dan Al-Albani, artinya maknanya sama dengan yang tadi. Baik. Dengan demikian pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini keliru, lemah. Asy-Syafi'i berpendapat kedua telapak tangan terbentang dengan jari jemari direnggangkan begini. Menurut Asy-Syafi'i caranya begini. Nih, lihat. Direnggangkan jari jemari. Dibuka jari jemarinya, direnggangkan, bukan dirapatkan. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berdalil dengan riwayat tadi itu yang dipermasalahkan itu. Asy-Syafi'i mengartikan nasyara asabi'ahu artinya merenggangkan jari jemarinya. Nah, ini tafsir Asy-Syafi'i. Nasyara asabi'ahu merenggangkan jari jemarinya. Ditafsirkan begitu oleh Asy-Syafi'i sehingga beliau berpendapat sunnahnya sifatnya adalah telapak tangan terbentang dengan jari jemari yang direnggangkan. Namun pendapat Asy-Syafi'i lemah. Pertama, jika hadis tadi mau disahihkan, bisa disahihkan tapi melalui metodenya Al-Hakim dan Al-Albani. Yaitu harus disamakan maknanya dengan riwayat yang pertama. Mad dibentangkan, Jadi nasaratnya dibentangkan dan posisi normalnya qiraatan. Posisi normal. Nah, adapun jika tidak diartikan demikian, berarti berbeda dengan makna yang pertama, maka ini otomatis ganjil, keliru. Karena yang terjaga, yang terhafalkan dengan benar yang pertama. Adapun ini difonis ganjil, keliru, riwayat oleh dua imam ahli penyakit hadis, ahli ilal, yaitu At-Tirmidzi dan Abu Hatim Ar-Razi. Wallahu a'lam. Jadi begini yang benar. Baik, mazhab Ahmad dan siapa? Mazhab Ahmad dan siapa? Jumhur ulama. Mazhab Ahmad dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Dirujukkan Al-Albani, Abu Thaim dan Abu Ali. Nah, ini posisi normal. Bentangkan telapak tangan dengan jari jemari rapat. Nah, posisi normal, jangan direnggangkan seperti kata Syafi'i. Pembahasan yang kedua, selesai dari pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, batas tertinggi mengangkat kedua telapak tangan. Batas tertinggi mengangkat kedua telapak tangan. Batasnya setinggi mana? Nah, terdapat dua sifat, dua sifat, dua tata cara yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sifat yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari, sejajar, setinggi bahu. Berarti begini. Nah, ini ujung jari jemari sejajar setinggi dengan bahu. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Kana yarfa'u yadaihi. Biasa mengangkat kedua telapak tangannya. Kana yarfa'u yadaihi. Biasa mengangkat kedua telapak tangannya. Hadwa mankibaihi. Hadwa mankibaihi. Sejajar atau setinggi. Hadwa artinya sejajar atau setinggi. Mankibaihi kedua bahunya. Idza iftataha as-salata, jika memulai salatnya. Nah, ini dalilnya. Sifat yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari sejajar setinggi ujung atas telinga. Nih. Ujung atas telinga ini. Mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari sejajar atau setinggi ujung atas telinga. Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami. Dan hadis Malik bin Al-Huwairith. Ada dua hadis. Hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu an, dan hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Lafaznya annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia Wa'il bin Hujr Al-Hadrami ra'a an-nabiy, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya hina dakhala fi as-salati, ketika masuk dalam salatnya. Kabbara bertakbir hiyala udunaihi, hiyala udunaihi sejajar bertakbir, hiyala udunaihi kabbara bertakbir, hiyala udunai artinya dengan mengangkat kedua telapak tangan sejajar atau setinggi kedua telinganya, hiyala udunaihi dengan mengangkat kedua telapak tangannya sejajar atau setinggi kedua telinganya. Lafaz ini hanya menyebutkan sejajar atau setinggi kedua telinga. Tetapi hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu memperjelas, riwayat Muslim. Hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu juga riwayat Muslim. Itu memperjelas bahwa sejajar setinggi ujung atas telinga. Lafaznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara jika bertakbir rafa'a yadayhi, biasa mengangkat kedua telapak tangannya, kana idza kabbara rafa'a yadayhi jika bertakbir biasa mengangkat kedua telapak tangannya hatta yuhadiya bihima udunaihi, hatta yuhadiya bihima udunaihi, hingga sejajar atau setinggi kedua telinganya, hingga sejajar atau setinggi kedua telinganya. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, furu'a udunaihi, hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi, hingga kedua telapak tangannya sejajar setinggi furu'a udunaihi, ujung atas kedua telinganya. Kana idza kabbara rafa'a yadayhi, biasa mengangkat kedua telapak tangannya, hatta yuhadiya bihima, hingga sejajar atau setinggi furu'a udunaihi, ujung atas kedua telinganya. Antum tahu furu' jama' far'un artinya cabang. Furu' ada usul, ada furu', usul akar, ya, dasar. Furu' cabang, jamak dari fara'. Yang namanya cabang itu ke atas. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, dalam surat Ibrahim, ya. Permisalan seperti pohon kurma, kalimat la ilaha illallah. Asluha sabit, akarnya kokoh di tanah. Wa far'uha fis sama, far' cabangnya menjulang ke angkasa, ke arah langit. Jadi cabang itu yang menjulang ke atas. Jadi tafsir furu' di sini ujung atas ini. Baik, ini tafsir. Di antara yang menafsirkan demikian, furu' udunaihi ditafsirkan ujung atas kedua telinga, di antaranya adalah At-Tibi. Di antara ulama yang menafsirkan demikian adalah At-Tibi. Dinukil dalam Ilmul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Ibnul Athir dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith wal Athar. Ibnul Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith. Nihayat fi Ghoribil Hadith wal Athar itu kitab yang dikarang untuk menerangkan lafaz-lafaz, kata-kata yang ghorib, kata-kata yang asing dalam hadis, yang dibutuh penjelasan ahli bahasa, ahli ulama menerangkan maknanya kan agak asing. Baik, Ibn Azhir dan As-Sindi dalam Hasyiyah Sunan An-Nasa'i. tafsir ini yang benar. Karena sudah dengar tadi, far' cabang seperti pada ayat, wa far'uha asluha thabitun, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke atas. Jadi ini yang ada. Adapun tafsir lainnya mengartikan hadis ini, mengartikan furu' udhunai tadi diartikan dengan cuping telinga ini, ujung bawah. Cuping telinga, ujung bawah kedua telinga ini. Ada yang menafsirkan furu' udhunai di sini dengan cuping telinga ini, ujung bawah kedua telinga, dan tafsir ini lemah. Makna hadis ini seperti kata Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Kata Ibnu Qudamah, maknanya kedua telapak tangan diangkat hingga ujung jari jemarinya mencapai batas tersebut. Itu maksudnya. Kedua telapak tangan diangkat hingga ujung jari jemari mencapai batas tersebut. Jadi untuk sifat yang pertama, Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya hingga ujung jari jemarinya mencapai batas apa? Bahu, sejajar, setinggi bahu. Dan sifat yang kedua, Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan telinganya, tepatnya apa? Ujung atas kedua telinganya. Jadi ujung jari jemarinya setinggi sejajar dengan ujung atas kedua telinganya. Itu maknanya kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam Asy-Syafi'i al-Munzir juga menafsirkan begitu. Ibnu Qudamah dalam Asy-Syafi'i al-Munzir menerangkan, mengangkat kedua telapak tangan setinggi kedua bahu artinya puncak. Ya, puncak mengangkatnya setinggi kedua bahu. Jadi diangkat puncak mengangkatnya setinggi bahu, tidak melewati untuk sifat yang pertama. Untuk sifat kedua boleh juga mengangkatnya hingga setinggi ujung atas kedua telinga. Nah, adapun sifat yang ditetapkan oleh Sa'di di matan kitab, Sa'di di matan, kalau kita baca tadi mengatakan apa? Sifat yang pertama, ya, sifat yang kedua. Nah, au ila syahmati udunai. Atau mengangkat kedua telapak tangan hingga setinggi sejajar syahmah. Syahmah itu cuping telinga, ujung bawah. Nah, itu syahmah. Ini berdalil dengan hadis yang dhaif. Dalilnya lemah. Dalilnya hadis Wa'id bin Hujr Al-Hadrami sama. Rawinya adalah sahabat Wa'id bin Hujr Al-Hadrami. Lafadznya ila syahmati udunaihi, yani Wa'id bin Hujr mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u idhamaihi fi shalah, mengangkat kedua idham, kedua jari, kedua ibu jarinya fi shalah, dalam salat, ila syahmati udunaihi, hingga sejajar setinggi kedua cuping telinganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dhaif. Difonis dhaif lemah oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi gurunya Ibnu Hajar. Nah, Al-Iraqi guru Ibnu Hajar menfonis hadis ini dhaif. An-Nawawi juga menfonisnya dhaif. Al-Albani juga menfonisnya dhaif. Nah, sanadnya putus antara Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujr dengan bapaknya. Jadi Abdul Jabbar putra Wa'il bin Hujr meriwayatkan dari ayahnya Wa'il bin Hujr, sementara dia tidak mendengar hadis dari bapaknya. Memang anaknya, tapi dia tidak mendengar hadis dari bapaknya. Nah, jadi putus sanadnya. Ini juga sebenarnya kalau kita amati hadis ini, kedua ibu jarinya sejajar dengan cuping telinganya. Nah, sementara ujung jari jemari yang lain mesti sejajar dengan ujung atas telinga, kan begitu. Jadi sebenarnya hadis ini tidak bertentangan jika kita amati, ya. Maknanya tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hanya saja hadisnya dhaif. Namun memang tadi sudah kita dengar bahwa furu' udhunai furu' udhunai itu ada yang mengartikan dengan cuping atau ujung bawah kedua telinga. Nah, jadi sampai di sini saja. Nah. Yani apa yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, puncak jari-jemari telapak tangan diangkat setinggi sejajar cuping telinga yang ujung bawah kedua telinga. Berarti sampai di sini. Nah, berarti yang menjadi dalil tafsir kedua, tafsir lain yang menafsirkan hadis riwayat Muslim dari hadis siapa tadi itu? Malik bin Al-Huwairi yang menyebutkan furu' udhunain dengan tafsir yang kedua bahwa furu' di situ adalah ini cuping telinga. Namun tafsir ini lemah karena cabang itu yang atas saya sudah terangkan tadi. Adapun hadis Syahmah, penyebutan Syahmah yang tadi sudah diterangkan dhaif, sebenarnya kalau kita amati maknanya sejalan karena disebutkan di sini yang sejajar dengan cuping telinga di bawah adalah ibu jari. Nah, berarti jari yang lain, ujung jari yang lain sejajar dengan ujung atas telinga. Kan begitu. Tetapi di sini tadi, pada kulihat jelas sekarang bahwa dua yang benar dan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tafsir yang kita dengar dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim, ya, dari Wa'il bin Hujr dan Malik bin Al-Huwairi, dari hadis Wa'il bin Hujr kedua bahu, sedangkan hadis Malik Wa'il bin Hujr setinggi sejajar kedua bahu, sedangkan hadis Malik bin Al-Huwairi sejajar setinggi ujung atas telinga. Nah, ini dua yang sahabat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ada kontroversi di antara ulama bagaimana mengamalkan kedua sifat tersebut. Madhab Hanbali mengikuti Al-Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Madhab Hanbali mengikuti salah satu riwayat dari imam mereka, Imam Ahmad. Madhab Syafi'i, madhab pendapat Al-Imam Malik memilih sejajar atau setinggi kedua bahu. Jadi menurut mazhab yang kita sebutkan tadi, mazhab Hanbali mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad, mazhab Syafi'i mengikuti Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Malik mengatakan sifatnya begini. Setinggi sejajar kedua bahu. Ini yang mereka tetapkan. Adapun setinggi sejajar telinga tidak. Hanya ini yang mereka tetapkan. Adapun mazhab Abu Hanifah memilih sejajar atau setinggi kedua telinga. Nah, sampai ujung atas telinga. Ini mazhab Abu Hanifah. Yang rajih, kedua sifat tersebut, keduanya telah tetap dari Nabi SAW dengan riwayat yang sahih, dan termasuk kategori sunnah yang beragam. Termasuk dalam kategori sunnah yang beragam. Terkadang mengamalkan sifat yang pertama dan terkadang mengamalkan sifat yang kedua. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Riwayat lain dari Ahmad, Al-Imam Ahmad mengatakan bebas memilih salah satu dari kedua tata cara itu. Bisa sejajar setinggi kedua bahu, bisa sejajar setinggi ujung atas kedua telinga. Bebas memilih, ini riwayat lain dari Ahmad. Bagaimana dinukil dalam Al-Insaf. Dan ini yang benar. Riwayat kedua dari Ahmad ini yang benar. Ini yang kita pegang. Ya, bebas memilih. Terkadang mengamalkan yang pertama. Terkadang mengamalkan yang kedua. Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsaf. Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsaf menukil ini pendapat sebagian ahli hadis, sebagian pakar hadis, dan dia menganggap ini bagus. Pendapat ini. Oleh karena itu pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Uthaymin dan Al-Albani. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Uthaymin dan Al-Albani. Jadi, siapa ulama yang kita ikuti dalam masalah ini? Imamnya pertama Imam Ahmad. Sirah. Nah. Imam Ahmad. Baik. Kemudian ada sebagian ahli hadis, pakar hadis juga berpendapat demikian, sebagian yang dikutip oleh Ibnu Mundhir dalam Al-Awsat. Kemudian ulama fuqaha yang dari kalangan a'immah fuqaha yang mendukung pendapat itu Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Berbeda dengan mazhab Hambali, Syafi'i dan Malik yang membatasi hanya sejajar setinggi kedua bahu. Berbeda juga dengan mazhab Abu Hanifah yang hanya membatasi sejajar atau setinggi kedua telinga. Yang benar, dua-duanya benar. Nah, namun pada mazhab-mazhab itu dibatasi. Mazhab Hambali, Syafi'i dan Malik membatasi hanya sejajar setinggi kedua bahu. Mazhab Abu Hanifah mengatakan setinggi ujung atas telinga. Tidak bisa yang setinggi bahu. Nah, yang benar, ya, kedua sifat itu telah benar riwayatnya dari Nabi SAW, terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua. Sudah telah kita dengar riwayat dari Al-Imam Ahmad dan imam-imam yang telah mendukung pendapat itu. Wallahu a'lam. Tersisa satu pembahasan namun waktu, ya. Antum masih ada kegiatan sifat setelah Isya. Tersisa satu, kita selesaikan besok saja. Nah, yaitu waktu mengangkat kedua telapak tangan. Waktu mengangkat kedua telapak tangan. Kapan mengangkatnya? Namun anak beri kulasok ya, untuk antum bisa amalkan. Dan di sini sebagian orang keliru. Nah, sebagian orang keliru. Memang ilmu itu harus dipelajari secara detail ya. Ilmu itu, terutama fiqh, kita harus pelajari semua ilmu. Nah, bukan hanya fiqh, akidah dan yang lainnya. Kita harus belajar secara detail. Kita amati madhab-madhab yang ada, keterangan ulama yang ada, dan mana yang terkuat dari segi dalil, sehingga kita dalam beramal terarah. Nah, yang dalam hal waktu mengangkat kedua telapak tangan ada tiga sifat. Rinciannya, dalilnya dan keterangan ulama akan kita pelajari besok. Namun khulasahnya, ringkasannya, pertama, mengangkat kedua telapak tangan bersamaan dengan takbir. Bersamaan dengan takbir maksudnya awal takbir dan awal mengangkat bersamaan. Allahu Akbar. Selesai takbir, selesai juga diangkat. Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar. Baru setelah itu diturunkan bersedekah. Langsung bersedekah, jangan begini. Misalnya, langsung bersedekah. Nah, itu satu. Yang kedua, diangkat dulu. Dipasang dulu ini, diangkat. Baru bersedekah. Allahu Akbar. Selesai, baru bersedekah. Atau, dipasang dulu, diangkat, setinggi, diangkat setinggi, baru bersedekah. Allahu Akbar. Baru turun. Yang ketiga, bertakbir dulu. Allahu Akbar. Baru mengangkat. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Itu tiga. Lengkapnya besok insyaAllah. Barakallahu. Fadlu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.